Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan makna tauhid itu sendiri dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, bab keutamaan tauhid dan dosa yang diampuni dengan tauhid ini. Iya. Ini bab yang kedua berbicara tentang tauhid, di mana di antara keutamaan tauhid adalah mengampuni dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Jadi tauhid adalah faktor yang sangat besar yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana akan datang dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dalil yang pertama, waqallahu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Surat Al-An'am ayat ke-82. Ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ya. Tentang ayat ini, ketika ayat ini turun sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, ketika turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun. Qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Jadi ayat ini dipahami oleh para sahabat, tidak akan mungkin ya seorang pun benar-benar beriman dengan sebenarnya, sebab tidak ada yang bisa selamat dari kezaliman. Ya, minimal seorang itu menzalimi dirinya sendiri. Karena kezaliman itu ada tiga bentuk. Yang pertama, kezaliman yang paling zalim yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kezaliman kepada orang lain, dan yang ketiga kezaliman kepada diri sendiri. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa kama taqulun lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seperti yang kalian sangka, ya, atau salian katakan. Yang dimaksud dengan tidak mencampurkan iman dengan kezaliman adalah tidak mencampurkannya dengan kesyirikan, yaitu kezaliman yang paling besar. Awalam tasma'u ila qawlihi, ila qawli Luqman libnihi, ya bunayya la tushrik billahi inna syirka la zulmun azim. Apakah kalian tidak mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya? Seperti dalam surat Luqman, beliau berkata, ya bunayya la tushrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirikan itu adalah kezaliman yang besar. Menunjukkan bahwasannya syirikan itu adalah merupakan satu bentuk kezaliman, bahkan dia adalah kezaliman yang paling besar, sebab itu adalah kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kezaliman inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia telah berbuat kezaliman. Iya. Kezaliman yang paling besar. Sebab makna zalim itu adalah wad'u syai' ala ghairi mawadi'ihi. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna zalim. Wad'u syai' fi ghairi mawadi'ihi. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia berlawanan dengan makna keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini keadilan. Ya. Sehingga seorang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah meletakkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Ya. Maka ini adalah bentuk kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar, kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan seorang belum dianggap sebagai seorang mukmin kalau dia masih mencampur imannya dengan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya. Barang siapa yang mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ya. Dan telah kita sebutkan bagaimana ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang berbuat kesyirikan kepadanya. Ya. Bahwasanya orang yang melakukan syirik, apabila dia mati dengan dosa kesyirikannya, maka tidak akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan tempatnya kekal di neraka untuk selama-lamanya, wal'iyadu billah. Ya. Adapun orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita akan keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang benar-benar beriman, yang iman mereka tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Ya. Keamanan di dunia ini dan keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Ketika manusia menjadi gentar hatinya, menjadi takut untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka perbuat dalam kehidupan dunia ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat, maka orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sedikit pun mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula keamanan di dunia ini. Iya. Dan dimaksud dengan keamanan, kata para ulama, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf, ya, hati yang tenang dan hilangnya ketakutan, ya. Ini hatinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa merasa tenang dan tidak ada ketakutan di dalam hatinya sedikit pun. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menenangkan hatinya dan telah menghilangkan ketakutan darinya. Dan dikarenakan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Iya. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah di sini adalah hidayah di dunia dan hidayah di akhirat kelak. Ya. Hidayah di dunia yaitu hidayah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk ilmu maupun dalam bentuk amalan. Karena ulama kita menjelaskan hidayah itu ada dua bentuk. Yang pertama, hidayatud dilalah wal irsyad. Hidayah berupa bimbingan kepada ilmu. Dan yang kedua, hidayatut taufiq. Hidayah berupa kemampuan untuk mengamalkan. Orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik, mereka akan diberikan hidayah dalam kedua bentuk hidayah ini. Iya. Yaitu berupa taufik kepada ilmu dan taufik kepada amal. Iya. Mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka ketahui. Iya. Berapa banyak orang yang mengetahui satu ilmu tapi dia tidak mampu mengamalkan ilmunya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak diberikan taufik, ya, hidayatut taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu dan kepada amal sekaligus. Iya. Dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika dia diberikan hidayah untuk mengetahui kebenaran, ya, mengetahui ilmu dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, jadi bukan sekedar dia mengetahui ilmu tersebut, tetapi dia akan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut ketika dia benar-benar memurnikan keimanannya dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berapa banyak orang-orang yang mengetahui misalkan salat itu wajib. Iya. Dia tahu ilmunya. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak melaksanakan salat. Iya. Wanita-wanita muslimah tahu bahwa menggunakan jilbab menutup auratnya itu adalah kewajiban, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit sekali yang bisa mengamalkannya. Sedikit sekali yang berikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Nah, orang-orang yang memurnikan tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Iya. Ini adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika kita mampu mengamalkan satu kebaikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukanlah karena kemampuan diri kita, tetapi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Iya. Sehingga apabila seorang hamba mampu mengamalkan satu kebaikan, maka yang pertama sekali harus dia puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan kemampuan, memberikan taufik kepada seseorang untuk mengamalkan suatu kebaikan. Ya. Seorang tidak boleh kemudian merasa ujub, ya, merasa kagum dengan dirinya, ya, merasa bangga diri, merasa sombong ketika dia telah mampu mengetahui satu ilmu atau mengamalkan suatu kebaikan. Karena hakikatnya ilmu yang dia ketahui, amal yang dia laksanakan atau kebaikan yang dia kerjakan, itu adalah taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka orang-orang yang imannya benar, yang tidak sedikit pun mencampurinya dengan perbuatan zalim, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan hidayah kepada ilmu dan kepada amalan sekaligus. Iya. Demikian pula hidayah di akhirat kelak, yaitu hidayah atau petunjuk jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini merupakan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun, mereka pasti akan diberikan petunjuk jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka akan diberikan petunjuk ke neraka jahannam atau digiring ke neraka jahannam. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat, "Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'buduna min dunillah." Ya. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu, ya, dan pasangan-pasangan mereka, serta apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, dan berikanlah mereka hidayah atau petunjuk, ya, hidayah di sini atau petunjuk kepada siratil jahim, ya, jalan yang menuju kepada neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Ini orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti mereka yang mentauhidkan Allah akan diberikan petunjuk untuk masuk atau mengikuti jalan yang menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan yang lebih berbahaya lagi, orang-orang yang menyekutukan Allah, ketika mereka telah digiring ke dalam neraka, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selainnya, tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Seburuk-buruknya makhluk dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hanya saja, apakah masuknya ke surga itu secara langsung atau masih terancam dengan azab neraka? Iya. Maka ulama kita menjelaskan itu tergantung. Tergantung bagaimana dia menjalankan tauhid di dunia ini. Iya. Kalau dia mencampuri tauhidnya dengan dosa-dosa besar, atau sebelumnya, kalau seorang mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, maka tentunya dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian, kalau dia telah memurnikan tauhidnya dengan dari kesyirikan, namun dia masih mencampurinya dengan dosa-dosa besar, maka yang seperti ini masih terancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang melakukan dosa besar, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni dan langsung masuk ke dalam surga. Dan kalau Allah berkehendak, dia diazab, ya. Meskipun begitu, andaikan dia diazab, azabnya tidak kekal sebagaimana kekalnya azab yang diderita para pelaku kesyirikan, ya. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah azab, tetapi azabnya tidak kekal. Iya. Jadi mereka diberikan hidayah kepada surga bagi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dan melaksanakan konsekuensi dari tauhid, yaitu menjauhi segala macam bentuk dosa. Maka inilah yang akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Iya. Adapun yang mencampurinya dengan dosa-dosa besar, maka hidayahnya tidak akan sempurna. Iya. Bisa jadi dia masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak kekal di dalam azab Allah tersebut. Demikian pula keamanan. Iya. Apakah orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mencampurinya dengan kesyirikan sedikit pun, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna atau keamanan yang tidak sempurna? Iya. Maka tergantung apakah dia tidak mencampuri tauhidnya dengan dosa-dosa besar. Iya. Apabila dia mencampuri tauhidnya dengan dosa-dosa besar, maka keamanan yang dia dapatkan pun tidak akan sempurna. Iya. Apabila dia memurnikan tauhidnya dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan kebid'ahan, dia pun akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan satu perbuatan syirik akan menghapus keimanan seseorang. Iya. Akan menghapus keimanan seseorang. Sedangkan dosa-dosa besar, dia akan mengurangi kesempurnaan iman dan juga akan mengurangi kesempurnaan keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Iya. Keamanannya dikurangi dan hidayah yang Allah berikan kepadanya juga dikurangi. Karena dia telah mengurangi kesempurnaan tauhid dengan dosa-dosa besar. Ya. Adapun kalau dia melakukan kesyirikan, bukan saja mengurangi tapi menghapus tauhidnya. Ya. Batal tauhidnya seseorang apabila dia melakukan perbuatan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesyirikan menyebabkan rasa takut yang akan diderita seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Maka hendaklah kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita campuri dengan kesyirikan sedikit pun. Dan hendaklah kita senantiasa berhati-hati dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab bahaya yang sangat besar apabila seorang terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus menjadi titik perhatian setiap muslim. Dosa yang paling harus dikhawatirkan, yang paling harus diawasi bagi dirinya dan keluarganya, jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang pertama dari bab keutamaan tauhid, ya. Di mana orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keimanan dan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah hakikat kesuksesan seseorang. Ya. Hakikat kesuksesan seseorang adalah ketika dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini hakikat kesuksesan seseorang apabila dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya, ya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung atau dialah orang yang sukses yang sebenarnya. Iya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah tadi apa-apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan masuk kepada sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin menanyakan permasalahan, silakan dikirimkan melalui SMS ke 0813-949-72127. Sekali lagi, kirimkan pertanyaan Anda ke 0813-949-72127. Kepada Ustaz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Silakan untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam suatu salat, dua sujud yang satu dengan sujud berikutnya boleh beda atau mesti sama? Sepanjang doa-doa itu berdasarkan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak mengapa untuk dibaca meskipun berbeda antara satu sujud dengan sujud yang lainnya, ya. Sepanjang doa tersebut berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ya, demikian tadi pertanyaan yang sudah dijawab, dan alhamdulillah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Maka untuk itu acara kuliah subuh ini kami tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.